di antara yang dikatakan sebagai ahadu fuqaha al-Madinah as-sab'ah. Yang terjadi khilaf dari yang ketujuh ini, salah satunya ini. Jadi Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah, ya. Ikhtalaf ismihi, diperselisihkan namanya, ya, yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi ini Abdurrahman ibn Sahr Ad-Dausi. Daus, ya, salah satu kabilah di Yaman, dan beliau termasuk di antara keturunan bangsawan, ya, meninggalkan kemewahan dunianya untuk belajar, ya, Islam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau rela dengan keterbatasan hidup menjadi salah seorang ahlus sufah. Ya, tinggal di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala keterbatasan. Dan salah satu yang disebutkan oleh Abu Hurairah sendiri di antara sebab yang menjadikan beliau termasuk bahkan yang paling banyak riwayat hadisnya, beliau tidak terbebani dengan banyaknya dunia, ya. Berbeda dengan kaum muhajirin yang mereka yang berhadapan dengan urusan tijarah mereka. Demikian juga kaum ansar yang berhadapan dengan urusan kebun-kebun mereka. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya dunia, mal, harta, ya, itu mesti membutuhkan waktu dari kita untuk yakni ya mengurusinya. Kemudian qala, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, iftaraqatil yahudu ala ihda aw ithntaini wa sab'ina firqatan wa tafarraqatin nasara ala ihda aw ithntaini wa sab'ina firqatan wa taftariku ummati ala 73 firqah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iftaraqat, ya, telah terpecah al-yahud, ya, al-yahud yakni orang-orang Yahudi, mereka, ya, orang-orang yang menisbatkan diri sebagai pengikut Nabi Musa. Dan terkait dengan istilah Yahud, ya, sebagian ulama menyebutkan nisbat kepada salah satu di antara anak dari Nabiullah Ya'qub. Mereka, Yahudi, telah terpecah menjadi 71 atau 72 firqah, sekte, golongan. Sedangkan An-Nasara, yakni mereka orang-orang yang menisbatkan diri sebagai pengikut Nabi Isa, mereka telah terpecah menjadi 71 atau 72 firqah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taftariku ummati, dan umatku, ya, akan terpecah ala 73 firqatan, menjadi 73 firqah, 73 golongan atau 73 sekte. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengkhabarkan tentang perkara ghaib dari apa yang telah terjadi, ini perpecahan umat yang ada pada Yahudi dan Nasrani. Demikian pula perkara ghaib yang akan terjadi, ini yang akan menimpa umatnya. Di mana umat yang dimaksud di sini adalah ummah al-ijabah. Ya, supaya diketahui bahwa umat ya terbagi dua, ada ummatul da'wah dan ada ummat ijabah. Ya, ummatul da'wah meliputi ya seluruh bangsa jin dan manusia ya sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun umat ijabah mereka yang menyambut ya dakwah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini yang dimaksud ummah pada hadis ini yang akan terpecah menjadi 73 golongan. Jadi mereka muslimun. Dari tentang ummah bimana ummatul da'wah ya, sorry, pada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ya, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, walladhi nafsi biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyun wala nasraniyun ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini yasma'u bi mendengar tentangku ya wa bima ursiltu bih dan dengan apa yang aku diutus dengannya, mendengar tentang Islam, mendengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadhi ursiltu bih, dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Menunjukkan ya dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wajiban ya bagi bangsa jin dan manusia untuk mengikuti syariat Nabi tanpa kecuali. Siapa yang tidak mau mengikutinya, maka dia ya jika mati dalam keadaan di atas keyakinan selain yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas ajaran selain ajaran Nabi, dipastikan dengan ini ya termasuk penghuni neraka. Adapun yang dari tentang ummat ijabah, ummat yuna, ummatul ijabah, seperti pada hadis, kullu ummati yadhuluna al-jannah illa man aba. Kila wa man ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam jannah. Umat yang dimaksud di sini umat ijabah. Kecuali yang enggan. Kata para sahabat, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa ya, siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk ke dalam jannah. Dan siapa yang maksiat kepadaku, maka dialah yang enggan untuk masuk ke dalam jannah. Baik. Ini hadis yang pertama. Berikutnya kata Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ya, qala wa haddatsana Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani, ya Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan beliau Al-Imam Abu Dawud termasuk di antara murid utama ya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Akan ya di antara para ulama menyebutkan bahwa orang yang paling mirip dari sisi hadyu, yani karakter sifat di antara murid-murid Imam Ahmad adalah al-Imam Abu Dawud As-Sijistani. Dia boleh menyatakan wa haddatsana Ahmad bin Hanbal wa Muhammad bin Yahya, Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Beliau ya imam di antara a'immah ahlul hadis. Termasuk di antara guru dari al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj. Sebagaimana mungkin di antara antum pernah mendengar adanya khilaf yang terjadi antara beliau al-Imam Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli dengan al-Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari. Al-Imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali, beliau ya pernah menyebut tentang jadi permasalahan fitnah yang terjadi ketika itu. Jadi bagaimana al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj termasuk di antara ulama yang terdepan yang tidak menerima begitu saja yakni tuduhan yang dimunculkan oleh al-Imam Muhammad ibn Yahya terhadap al-Imam al-Bukhari. Yakni tuduhan bahwa al-Imam al-Bukhari terjatuh dalam akidah lafziyah yang menyatakan bahwa Al-Qur'an ya yakni lafzi bil Qur'an apa makhluk ya. Pada kenyataannya tidak demikian ya. Dan di majelis al-Imam Muhammad ibn Yahya beliau sempat menyatakan bahwa siapa yang berpendapat sebagaimana pendapat yakni al-Imam al-Bukhari maka hendaklah pergi dari majelis kami. Dan al-Imam Muslim rahimahullah ya, karena beliau mengetahui dari apa yang diyakini oleh Imam al-Bukhari tentang permasalahan tersebut yang itu adalah sesuatu yang benar ya, maka beliau berdiri dari majelis tersebut dan semua dari apa yang beliau tulis dari al-Imam Muhammad ibn Yahya dari hadis-hadis al-Imam Muhammad ibn Yahya ya, beliau kumpulkan ya, beliau jadi apa namanya kalau ditaruh di atas kepala disunggih namanya ya, kemudian diserahkan ke al-Imam Muhammad ibn Yahya dan beliau meninggalkan majelis tersebut ya, sehingga jika antum perhatikan di Sahih Muslim ya, beliau ya tidak melihatkan satu hadis pun dari al-Imam Muhammad ibn Yahya. Baik. Demikian juga dari al-Imam al-Bukhari bersamaan kedua-duanya adalah guru dari al-Imam Muslim. Baik, qala keduanya yakni al-Imam Ahmad dan al-Imam Muhammad ibn Yahya beliau menyatakan haddatsana Abu al-Mughirah. Abu al-Mughirah namanya Abdul Quddus ibn Hajjaj, rawi yang thiqah. Para ashab al-kutub as-sittah meriwayatkan hadis ini. Qala Abu al-Mughirah Abdul Quddus ya, menyatakan haddatsana Safwan ya, Safwan yakni Ibn Amr. Beliau juga seorang rawi yang thiqah. Kemudian di situ tertulis ha. Ya. Ha ya, maksudnya adalah yakni tahwilus sanad. Dan al-Imam Muslim di dalam kitab Sahih banyak sekali mencantumkan rumus atau simbol ha ini. Apa maksud mereka para muallif atau musannif hadis menulis ha ini? Yani untuk meringkas sanad ketika di sana ada jalan yang lain, ya, dari riwayat hadisnya yang kemudian bertemu dengan yakni rawi yang ada. Jadi tidak disebutkan sampai selesai, tapi sampai pada titik temunya ini. Ya, kemudian ditulis ha tahwil sanad, dan ini dibaca pada pembacaan hadis. Ha wa haddatsana Amr ibn Utsman. Jadi Imam Abu Dawud menyatakan wa haddatsana Amr ibn Utsman. Amr ibn Utsman ibn Sa'id ibn Dinar al-Himsi, berasal dari negeri Hinsa. Beliau seorang rawi yang saduq. Qala, ini kata Amr ibn Utsman, haddatsana Baqiyyah, ya Baqiyyah ibn al-Walid, beliau juga seorang rawi yang saduq. Qala, kata Baqiyyah, haddatsani Safwan, ya Safwan ibn Amr, nahwahu. Jadi sini ya dua dari sanad ini bertemu di Safwan. Qala, ini Safwan, Safwan ibn Amr menyatakan haddatsani Azhar, ya Azhar ibn Abdullah al-Hirazi. Beliau juga seorang rawi yang saduq. An Abi Amir Al-Hawzani. Abu Amir Al-Hawzani. Beliau namanya adalah Abdullah ibn Luhay. Rawi yang thiqah. An Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Muawiyah ibn Abi Sufyan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya. Annahu qama fina, bahasanya beliau ya radhiyallahu ta'ala anhu berdiri di tengah kami. Faqala, kata Muawiyah, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qama fina. Ketahuilah bahasungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau dulu pernah berdiri di tengah kami. Faqala, dan beliau bersabda, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala thintaini wa sab'ina millatan wa inna hadihil millata sataftariku ala thalasin wa sab'ina sintani wa sab'una fil nar wa wahidatun fil jannati wa hiyal jama'ah. Ketahuilah bahasungguhnya orang-orang yang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, mereka telah terpecah menjadi 72 golongan, 72 milah, aliran. Dan sesungguhnya milah ini, yani ajaran ini, ajaran Islam, yani umat Islam yang dimaksud, sataftariku ala salasin wa sab'in, akan terpecah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, di mana 72 golongan itu akan masuk ke dalam neraka, ancaman yang keras dari Nabi SAW. Wa wahidatun fil jannah, adapun satu golongan akan selamat masuk ke dalam jannah. Wahiyal jamaah, di mana satu golongan yang selamat itu adalah al jamaah. Zada ibn Yahya. Siapa yang dimaksud ibn Yahya? Muhammad ibn Yahya. Ya, Muhammad ibn Yahya az-Zuhri. وعمر عمر بن عثمان في حديثهما, keduanya yakni menambahkan pada riwayatnya, jadi ada tambahan lafaz pada riwayatnya, wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa'u kama yatajara al-kalabu bi sahibihi. Kata Nabi SAW, sungguhnya akan keluar di umatku aqwam, kaum-kaum. Yani kaum-kaum yang masuk di dalam 72 golongan yang diancam oleh Nabi masuk ke dalam neraka. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh yani Asy-Syaikh Al-Abbad hafizahullah. Yani ya aqwamun ya min sintaini wa sab'in tajara bihim tilkal ahwa, di mana menjalar pada mereka al-ahwa. Al-ahwa yang dimaksud yakni al-bid'ah, ya, bid'ah. Kama yatajara al-kalab bi sahibihi, sebagaimana al-kalab yakni penyakit rabies, ya, itu menjalar pada orang yang terkena, ya, orang yang terkena penyakit tersebut, di mana penularan, ya, penyakit ini melalui apa? Melalui anjing, ya. Ya, misalkan anjing gila. Ya. Di mana? Ya. Anjing ini jika terkena atau menjadi pembawa penyakit ini, dia tidak akan tenang, tidak akan diam, ya. Berusaha untuk jadi enggak mau makan, ya. Dan apa yang diinginkannya ini menggigit. Ya, menggigit. Dan pada orang yang terkena gigitannya, penyakit rabies atau al-kalab atau penyakit anjing gila ini akan menjalar memasuki setiap persendian. Ya, tidak tersisa. Ya, setiap persendian akan dimasukinya sebagaimana pada riwayat berikutnya. Waqala Amr al-kalabu bi sahibihi. Al-kalab yang penyakit rabies yang masuk mengenai, ya, orang yang terkena gigitan tadi, ya, la yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu, tidak tersisa padanya satu urat, tidak pula satu persendian kecuali akan dimasuki oleh penyakit ini. Aliyazubillah. Jadi demikian digambarkan oleh Nabi SAW tentang bid'ah. Ya. Digambarkan bagaimana menjalarnya bid'ah. Ya. Al-ahwa, hawa-hawa nafsu. Ya. Pada umat ini sebagaimana jadi menjalannya penyakit rabies pada orang yang terkena penyakit tersebut. Dan tidak ada satupun dari kelompok yang diancam oleh Nabi SAW dengan neraka tersebut, yakni kelompok-kelompok yang munharifah, kecuali pada mereka memang mengikuti al-ahwa, hawa-hawa nafsu, ya, yang menjadikan mereka menjauh dari sunnah dan Nabi SAW, ya, dikarenakan mengikuti hawa-hawa nafsu tersebut. Dan demikian keadaan ahlul bid'ah, ya. Kenapa mereka, ya, bersemangat di dalam bid'ah-bid'ah mereka, ya, kecuali karena mereka mengikuti hawa-hawa nafsu dan tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai jam berapa? Jam 9. Kita lanjut, ya. Pada hadis yang pertama, ya, dinukilkan pada ta'liq tahkim al-imam al-albani rahimahullah bahwa hadis tersebut hasanun sahih. Kemudian pada hadis yang kedua, ya, beliau al-imam al-albani menyatakan yakni hadisnya hasan, wa hasanahu al-Albani. Kita lihat keterangan wa syarah dari Syekh Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Kata beliau, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji kesempurnaan ya hanyalah milik Allah rabbil alamin. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada nabi dan rasul yang paling mulia, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada para keluarganya atau para pengikutnya dan para sahabatnya seluruhnya. Kata beliau, awalu kitabis sunnah babu syarhis sunnah. Awal dari kitab sunnah, dari kitab sunan Abi Dawud adalah bab syarhus sunnah. Bab yaitu tentang penjelasan apa itu, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muradu bis sunnati huna, di mana yang dimaksudkan dengan sunnah di sini pada pembahasan kita, ma yata'allaku bil aqidati, apa-apa yang berkaitan dengan permasalahan akidah, permasalahan keyakinan. Ini ijtima'in wa iftiraqin wa ikhtilafin wa ittifaqin. Baik yang berkaitan dengan permasalahan ijtima', yakni persatuan, ataupun iftiraq, perpecahan, wa ikhtilaf, perselisihan, wa ittifaq, maupun kesepakatan. Faqad akhbara an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam أن اليهود والنصارى افترقوا على 72 فرقة. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dua hadis ini telah mengkhabarkan bahwa Yahudi dan Nasrani mereka telah terpecah menjadi 72 firqah, 72 golongan. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat-riwayat yang lain, wa fi riwayatin ukhra, anna al-yahuda iftaraqat ala 71 wan nasara iftaraqat ala 72 wa anna hadhihi al-ummata sataftariku ala 73 firqatan. Pada riwayat-riwayat yang lain bahwa, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, dan sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini yang ada pada hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, sahihkan pada ta'liq yang kedua di halaman ini, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam As-Sahihah. Jadi pada hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Yahudi terpecah menjadi 71, Nasrani menjadi 72, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan di sini ya terkandung tahdzir, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perpecahan, dan juga berita yang akan menimpa umat ini dari tasyabbuhnya mereka terhadap umat terdahulu. Ya. Jadi perpecahan. Dan ini masuk dalam apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ya, di mana Nabi menyatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum, ya, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Benar-benar kalian akan mengikuti langkah-langkah umat terdahulu. yakni dalam hal kejelekan. Ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Andai di antara mereka ada yang masuk ke dalam lubang bab, ya, niscaya kalian akan ada yang mengikutinya juga. Dan termasuk di antara bentuk yakni mengikuti, ya, ataupun menyerupai umat terdahulu adalah dalam hal perpecahan, yakni meninggalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa fi hadzal hadithi mu'jizatun min mu'jizatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadis ini terdapat satu mukjizat di antara sekian mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yani bagaimana beliau memberitakan tentang perkara gaib. Dan ini adalah khususiah Nabi dan para nabi yang sebelumnya. Faqad iftaraqat hadhihi al-ummah. Dan benar-benar umat ini telah terpecah. Jadi sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana awwalu iftiraqiha, dan adalah yang pertama kali dari perpecahan yang terjadi umat ini, majmu'atul khawarij, adalah kumpulan orang-orang khawarij, alladzina kharaju ala Utsmana, yang mereka melakukan tindakan khuruj, pemberontakan terhadap Utsman, mendemo al-khalifah ats-tsalitsah, yang jadi pemimpin yang ketiga di pemimpin umat ini, yang mengkritisi kebijakan dan tokoh yang menjadi provokatornya adalah Abdullah ibn Sabah, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk ke dalam Islam di awakhir dari masa khilafah Utsman ibn Affan. Dan dia menyebarkan berbagai pemikiran-pemikiran sesatnya. Dari masyarakat Hijaz menolaknya, sampai kemudian dia pergi ke wilayah yang lainnya juga ditolak. Sampai kemudian akhirnya sampai ke wilayah Mesir, dan di sana dia mendapatkan tempat yang memungkinkan untuk menyebarkan kesesatannya. Kemudian setelah itu terjadi murasalat, surat menyurat antar para pengikutnya dengan pengikut yang lain, hingga kemudian sepakat untuk mendatangi Madinah, melakukan demonstrasi menuntut Khalifah Utsman untuk turun dari jabatannya. Dan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, dia menolak permintaan mereka sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini untuk mencegah sunnah sayyi'ah. Jalan yang jelek, yakni jika protes-protes yang sebenarnya itu diikuti, maka setiap pemimpin yang dipandang oleh sebagian masyarakat tidak sesuai dengan selera mereka, itu niscaya akan didemo untuk turun. Dan ini sebuah kejelekan. Dan dari sini juga kita mengetahui bahwa demonstrasi bukan dari Islam, tapi itu adalah ajaran siapa? Ajaran Yahudi. Ajaran Yahudi. Oleh karena itu bagaimana mungkin berjuang untuk Islam, tapi dengan cara-cara yang tidak Islami, seperti yang dilakukan oleh aksi-aksi yang menamakan itu aksi damai ataupun aksi tidak damai. Yang jelas yang seperti itu bukan dari ajaran Islam. Kemudian waqataluhu, sampai pada tindakan mereka membunuh Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma ba'da dzalika aidan, kemudian setelah itu juga khilafah ibn Sauda, penyelisihan yang dilakukan oleh Ibnu Sauda, ini Abdullah Ibn Saba. Ya, dinamakan dengan Ibnu Sauda. Ya. Dikatakan di sini wa kana yuqalu lahu Ibnu Sauda li sawadi ummihi, dikarenakan ya hitamnya warna kulit dari ibunya. Ya, dia seorang Yahudi. Alladhi dhahara fi zamani Ali. Di mana ditampakkan penyelisihannya di masa Ali ibn Abi Thalib. Kemudian berikutnya wal khawarij, jadi penyelisihan khawarij berikutnya wal khawarij alladzina dhaharu fi zamanihi aidan. Berikutnya adalah kelompok khawarij, penyelisihan mereka terhadap yakni kaum muslimin, yang mereka menampilkan, menampakkan penyelisihan mereka di zaman Ali ibn Abi Thalib juga. Thumma ba'da dhalika al-qadariyatu, kemudian setelah itu muncul kelompok qadariyah. Thumma ba'da dhalika al-jahmiyatu, dan kemudian setelah itu muncul berikutnya kelompok jahmiyah. Ini beberapa kelompok dari ya, generasi awal kelompok-kelompok bid'ah yang dari mereka kemudian bercabang-cabang. Sebagaimana kita ketahui bahwa khawarij tidak hanya satu kelompok, demikian juga pengikutnya, yakni Abdullah ibn Saba as-Sab'iyah, atau mereka dari kelompok orang-orang Syiah. Ini terpecah-pecah dalam jumlah yang demikian banyak. Ya, demikian pula Jahmiyah, yang masuk dalamnya adalah Mu'tazilah dan yang sejalan dengan mereka. Wal muhim, dan yang penting dalam hal ini, anal iftiraqa alladhi akhbaru anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam hasal. Bahwa perpecahan yang terjadi umat ini sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah terjadi. Dan jika kita lihat dari pecahan-pecahan yang ada terlebih di bangsa kita, ya, jumlah mereka itu demikian banyak, ya, lebih daripada 72, sampai di kalangan para ulama menyatakan bahwa jumlah 72 ini adalah pokok-pokok mereka. Kemudian walladhi akhbaru anhu mimma sabaqa qad hasal, dan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentangnya dari apa yang telah lalu, itu telah terjadi. Fal hirsa kullal hirs an nakuna minal firqatin najiyah, kemudian ya, yang lebih penting daripada itu, hendaklah bersemangat dengan semangat yang sungguh-sungguh agar kita termasuk dari al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Wal hirsa kullal hirs an yakuna al-'abdu min al-firqatin najiyah, dan hendaklah seorang hamba betul-betul bersungguh-sungguh agar dia termasuk dari al-firqatun najiyah. Wa huwa an yajtahida fi an yakuna 'amaluhu muwafiqan lima kana 'alaihi ashabun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam min a'malin. Bagaimana bentuk kesungguh-sungguhan untuk menjadi bagian dari al-firqatun najiyah ini, agar seorang betul-betul bersungguh-sungguh di dalam beramal agar amalannya tersebut benar-benar cocok dengan apa yang ditempuh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam amal-amal ibadah mereka. Maka inilah upaya atau cara untuk menjadi golongan yang selamat. Ini bagaimana di dalam menjalankan agama ini di atas apa yang ditempuh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga dengan itu termasuk dari al-firqatun najiyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.